Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Ikhwani billah, ketahuilah bahwa dead effect ataupun kemadharatan orang-orang yang belajar dan mengambil guru, ustaz ataupun masyayikh dari kelompok ahlul bidah, dari kelompok al-hizbiyyun, maka mereka akan mendapatkan kemadharatan dan efek di dunia dan juga di akhirat. Maka dari keburukan di dunia, dia akan mendapatkan sum'ah bayil qalbah, akan mempunyai bad reputation, reputasinya buruk di kalangan manusia. Seperti orang-orang yang berburuk kepada orang-orang yang buruk akhlaknya. Seorang dai, tetapi dia koruptor. Seorang dai, tetapi dia kacur, ataupun germo, ataupun bahkan dia berbuat seperti kaum Lut, pedofilia. Maka begitupun kalau tadi dari segi syahwat, juga dari segi kesungguhan, seperti orang-orang yang belajar kepada guru-guru, syaikh ataupun para asatidah yang mempunyai pikiran-pikiran yang rusak akidahnya dan manhajnya, seperti orang-orang yang belajar kepada kelompok asufiyah, kelompok asyiah, kelompok al-khawarij, ikhwani muslimin dan yang lainnya, dan juga para kelompok-kelompok hizbiyah, baik yang ekstrim keras seperti Al-Haddadiyah dan bahkan sekarang oleh para ulama mereka sa'afiqah, baik sa'afiqah internasional ataupun sa'afiqah domestik. Dan begitu pun yang ekstrim juga kelompok Al-Hajuriyyah, yang mana semua masyayikh ahli sunnah disikat habis, kecuali mereka kelompok al-hajuriyun yang benar dan di atas al-haq. Dan begitu pun dari mereka orang-orang yang berseberangan, yang sangat lemah lembut katanya, maka mereka adalah kelompok-kelompok da'i-da'i melempem bagaikan pupuk yang kena angin ataupun kena air, sehingga di saat melihat kemungkaran dijikit tidak naik lagi, tetapi bagaikan spons sehingga dia lunak. Maka mereka mengatakan jangan diributkan dengan kelompok jemaah tabligh ikhwanul muslimin. Maka akhirnya gembong-gembong mereka seperti Firanda Andirja duduk bersama Heri Sulaiman Tablighi dengan tenang, dan bahkan berselfie dengan istri-istri mereka, dan begitu pun duduk-duduk senang dengan pendiri Hizbut Tahrir dan yang lainnya. Maka da'i-da'i yang lembek dan lemah lembut kepada ajaran-ajaran yang salah, maka ini pun tidak diambil dari ilmunya. Karena orang-orang yang duduk seperti yang kami sifatkan tadi, di dunia ini dia akan mendapatkan sum'ah ghair thayyibah. Apalagi sekarang mereka jika mendekati pemilihan umum, mereka akan mengajak manusia untuk berkumpul bersama dan mencoblos bersama. Dan itulah keadaan dari kelompok Al-Hizbiyun. Hazub menjadi kelompok Al-Hazib. Di dunia mereka, orang-orang yang salah memilih guru akan mempunyai sum'ah ghairu thayyibah, mempunyai bad reputation. Apalagi orang-orang yang belajar kepada kelompok Ikhwanul Muslimin yang ekstrim seperti ISIS, Hizbut Tahrir, yang mana mereka sibuk dengan demonstrasi, mengumpulkan manusia untuk mencela pemerintah. Yang mana pemerintah di Indonesia, pemerintah yang muslim, pemerintah yang memberikan syariat-syariat Islam dan tidak memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan salat tanpa sebab, untuk meninggalkan syariat-syariat Islam, dan orang-orang yang melaksanakan sholat dan puasa akan dihukum. Alhamdulillah. Bahkan kebanyakan dari pemimpin-pemimpin kita melaksanakan sholat, maka tidak bisa dikafirkan dan tidak bisa dijelekkan, didiskreditkan nama-nama mereka di depan umum ataupun di media-media sosial. Maka ini akan menyebabkan bad reputation bagi mereka para murid yang belajar kepada guru-guru khawarij. Setidaknya mereka akan tercap kelompok teroris, kelompok radikal. Maka kendali lagi bahwa mereka di dunia akan mendapatkan nama yang buruk dan pandangan yang buruk dari manusia karena belajar dengan kelompok ahlul bid'ah. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Musa, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Matalul irisi su' kanafi khilqi. Imma an yajda rihan khabitha wa imma an yuhriqa thiyaban." Maka dari perintalan mereka orang-orang yang duduk bermajlis dengan guru-guru yang buruk, dengan guru-guru yang manhajnya rusak, agamanya rusak, ataupun ahlul ahwa, ahlus syahwat, guru-guru yang memakan riba, guru-guru yang sakit pedofilia, dan sebagainya. Maka bagaikan orang-orang yang duduk dengan penimpa besi. Maka disebutkan di dalam hadis, penimpa besi itu jika kita duduk bersamanya dan berteman dengannya di pabriknya, tempat pembuatan besi, maka di saat dia membuat besi itu panas, dibakar, akan ada bau dari kayu bakar ataupun batu bara, asap-asap yang bau ke badan kita dan ke baju kita. Dan setelah itu diangkat dan ditempa, dimasukkan ke air dan ditempa, maka bisa jadi di saat ditempa percikan-percikan api ataupun bahkan potongan dari besi yang terbakar terlempar kepada baju kita dan kulit kita sehingga terbakar. Dan ini yang lebih parah. Maka yang pertama, duduk dengan mereka akan membuat bau dari pakaian dan badan dan rambut, maka ini bad reputation. Dan lebih parah lagi, bisa membakar kulit dan pakaian, dan ini adalah jika hatinya berpaling dari sunnah kepada ajaran-ajaran mereka. Maka yang tadinya orang-orang yang belajar secara fitrah, dia akan cinta kepada agamanya dan dia akan menyanjung dan memuliakan orang tuanya, karena berbuat baik kepada orang tua adalah perkara yang sangat besar setelah tauhid. Maka Allah berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan. Maka melaksanakan ibadah secara tauhid, kemudian birrul walidain, ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Maka di saat mereka belajar kepada kelompok ISIS, apa saja namanya, baik ISIS ataupun lembaga bla bla bla ataupun dewan bla bla bla, yang jelas aliran-aliran seperti ini, sempalan-sempalan ini, dalam beberapa bulan akan brainwash anak ini yang tadinya cinta kepada orang tuanya, maka dia akan beringas kepada orang tuanya. Setelah dia tersusup pemikiran takdir, maka orang tuanya yang bekerja di TNI, baik sebagai polisi ataupun sebagai tentara ataupun PNS, maka akan dikatakan kafir dan pembela tagut dan sebagainya. Maka dalam waktu sekitar 2 pekan saja sudah di training wash, dan ucapannya hanya berkata jihad, jihad. Kita katakan jihad adalah perintah dari Allah. Kutiba alaikumul qital dalam surat Al-Baqarah. Wajib bagi kalian untuk berperang. Namun jihad kepada siapa? Jihad kepada pemerintah kita kaum muslimin, itu tidak boleh. Itu keluar dari perkara yang diharamkan oleh Allah, karena kita wajib kepada taat kepada mereka selama mereka mengajak kepada perkara yang ma'ruf, bukan mengajak kepada kesyirikan, kekufuran. Seperti di dalam ayat kata Allah, wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan bahkan dakwah kita untuk taat kepada pemerintah dan tidak mengajak manusia untuk demonstrasi dan tidak mengajak manusia untuk melaksanakan kudeta dan teror kepada pemerintah, itu adalah penyebab masuk surga. Seperti hadis yang telah kita sarah secara panjang di dalam beberapa pertemuan, hadis Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, yang derajatnya hasan didaki. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ayyuhan nas ittaqullah wa shumu shahrakum wa sallu khamsakum wa adu zakata amwalikum wa aqimu da amrikum tadkhuluna jannata rabbikum. Maka wahai kaum muslimin, takutlah kalian kepada Allah, salatlah lima waktu kalian, puasalah dari bulan Ramadan kalian, dan bayarlah zakat-zakat kalian, maka taatilah pemimpin-pemimpin kalian dari kaum muslimin yang tidak mengajak kepada kemungkaran, kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran, taatilah. Maka apa? Fadkhuluna jannata rabbikum. Apa barang siapa yang melaksanakan perkara ini, salat lima waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, mentaati pemerintah kaum muslimin, tidak mencelaknya di media sosial ataupun di depan gedung DPR dan sebagainya, dan juga tidak membuat keresahan sesama kaum muslimin antara aparat dengan kaum awam, tidak menjadi provokator, maka dai-dai yang mengajak kepada kebaikan ini akan dimasukkan kepada surga. Maka wahai para dai-dai provokator, ingatlah, kalian berdakwah bertahun-tahun untuk apa? Untuk mencapai ridha Allah, untuk mencapai surga. Maka telah disebutkan di dalam hadis ini dengan mudah, barang siapa yang taat kepada waliul amrnya selama tidak mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran, maka taatnya akan masuk kepada surga. Sehingga masuk kepada surga bagi para dai itu mudah. Apa? Jangan mengajak kepada furujul ihram, mengajak keluar manusia dari pemerintahan yang sah, tetapi taat kepadanya, masuk kepada surga. Ini cara mudah, highway, mudah masuk kepada surga. Seperti ini mudah. Namun mereka, karena belajar dengan orang-orang kafiriun yang mengkafirkan pemerintah dan mengatakan tagutiyah, mereka tagut, lalu akhirnya mereka berpikir berjihad dengan tentara, melawan tentara dan polisi dan pemerintah, itu adalah jihad yang besar. Akhirnya mereka mencela di media sosial, ditangkap oleh cyber crime dari pihak kepolisian dan juga pihak TNI. Dan kemudian mereka mencela pemerintah, mengumpulkan manusia menjadi provokator di tempat-tempat berkumpulnya manusia di Jakarta, maka mereka akan ditangkap pula. Sehingga kehidupan mereka antara penjara dengan penjara ataupun di bawah spionase dari gerakan-gerakan mereka terus diawasi dan dakwah mereka menjadi buruk di kalangan manusia karena mengajak perpecahan kepada pemerintah. Maka inilah kehidupan dari da'i-da'i provokator. Kita nasihati mereka agar taat kepada pemerintah, masuk surga dengan mudah. Hai gue, tidak butuh di dunia kalian di penjara. Dan jika kalian mati itu di dalam hadis disebutkan maka mayitatan jahiliyah, kalian mati dalam keadaan dosa besar, dalam keadaan jahiliyah. Maka inilah dari keburukan efek yang pertama. Dan yang kedua, ibtihad anil bidayah. Orang-orang yang belajar dengan kelompok ahli bidah ataupun kelompok al-hizbiyah yang jauh dari sunnah, maka mereka akan tertutup dari hidayah. Karena diberikan subuhan setiap hari. Mempelajari subuhan untuk menangkal dalil-dalil Al-Quran dan sunnah serta pemahaman salafus saleh dari dalil-dalil as-salafiyah ahli sunnah. Maka untuk contohnya, mereka orang-orang yang salah bergaul, mengambil jempol tren dari orang-orang yang buruk, akhirnya dia tidak akan bisa keluar dari punggungan solidarisme mereka. Maka solidarisme, the brotherhood, kasih sayang bukan karena Allah, tetapi karena kesetiaan kawanan, solidaritas, maka ini adalah perkara yang berbahaya. Dan contoh yang paling konkret dari zaman terdahulu adalah Abu Thalib, paman Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi dan Nabi sangat mencintai. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari Sa'id bin Musayyib dari bapaknya Musayyib bin Al-Azm. Lama hadarat Abu Thalib al-wafah, ja'ah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wajada indahu Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Maka di saat dikabari bahwa Abu Thalib dalam keadaan sekarat, detik-detik di saat meninggalnya Abu Thalib, paman Nabi yang dicintai, in the last moment, maka Nabi datang kepada Abu Thalib dan berkata, ya Abu, qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha illallah. Maka wahai pamanku, sebutkan la ilaha illallah, aku akan bersaksi dengan kalimat ini akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Meski tidak salat, meski dalam keadaan tidak berhijrah, tidak berjihad, karena mati sekarang dan menyebutkan syahadat, tidak melaksanakan amal-amal soleh, aku akan bersaksi kepada Allah. Namun di sebelahnya ada Orinisu, ada the great old friend, teman dekat paling buruk. Siapa Abu Jahal yang mengajak kepada kesyirikan, paganisme, dan Abdullah bin Abi Umayyah. Yang mana keduanya pada saat itu gembong kesyirikan sangat dikuasai. Abu Jahal pada saat itu mengajak kepada kekufuran dan dia mampus di perang Badar dibunuh oleh dua anak kecil. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah, Allah menginginkan kebaikan padanya, maka dia berubah dari kufur setelah Fathu Makkah masuk kepada Islam dan mati dalam keadaan meninggal dalam keadaan keislaman radhiyallahu anhu. Maka Allah menginginkan surga bagi Abdullah bin Abi Umayyah, meskipun di kisah ini dia mengajak kepada penyembahan paganisme dari patung-patung berhala. Apa yang diucapkan dua gembong Umar bin Quraisy ini? Ya Abu Thalib, aqarrabu an millati Abdul Muttalib. Di saat Nabi mengajak kepada kalimat la ilaha illallah, apa yang dia katakan? Kalimat solidaritas. Dia katakan, wahai Abu Thalib, mana sifat solidaritas kamu? Di mana kami bersama-sama dulu duduk di daripada dua tempat yang mengangkat kelompok Quraisy di kalangan Arab yang lain, yang mana kelompok Quraisy pada saat itu memegang kunci Ka'bah, sehingga orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh secara jahiliyah, kelompok Quraisy memberikan akomodasi kepada mereka. Maka atarqabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci agama nenek moyang kita dan akan masuk di akhir ayat itu pada agama Muhammad, padahal kamu dengan kami adalah seia sekakak sedarah dan penuh kebersamaan. Kemudian sekarang di akhir ayat kamu akan meninggalkan kami. Ini ucapan solidaritas yang sangat menyayat debla debu, akan merobek debla debu rasa cinta persahabatan. Maka akhirnya inilah yang lebih dipilih oleh Abu Thalib, meskipun harus menebus dengan Hurairah. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Maka dia lebih memilih daripada solidarisme. Kesini kan, daripada memilih masuk kepada Islam. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi mengulang-ulangnya, dan mereka pun dua gembong Quraisy ini mengulang-ulang ucapan solidarisme. Akhirnya disebutkan, wa akhirnya kalam huwa wala billahi Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Disebutkan oleh Musaib bin Hazm, akhir dari ucapan Abu Thalib adalah tetap dalam keadaan keimanan kepada agama paganisme dan tidak mau masuk kepada Islam, tidak mau menyebutkan syahadat. Maka Nabi pun menangis dan dia berkata, la astaghfirun ala malam anha anda. Maka aku pasti akan memintakan ampun kepada Allah selama belum datang perintah larangan dari Allah. Maka diturunkan larangan oleh Allah dalam surat Taubah. Maka nabi Nabi waladina amanu an yastaghfirun lil musyrikin walau kanu bani qurba ma'na tabayyana lahum annahum ashabul kalim. Turun-turun ayat tidak pantas bagi seorang Nabi Allah dan juga orang-orang yang beriman untuk memberikan istighfar kepada orang-orang yang telah di dalam keadaan kesyirikan, meskipun dari kerabat-kerabat kalian, setelah kalian lihat jelas mereka mati dalam keadaan mengikuti agama paganisme. Dan begitu pun turun ayat kepada Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Maka wahai Muhammad, kamu tidak akan bisa memberikan surga kepada orang-orang yang kau cintai. Maka Abu Thalib yang paling dicintai oleh Nabi selama hidupnya, tidak bisa Nabi menyelamatkannya dari api neraka. Maka ini pun menjadi dalil bahwa agama Islam bukan nepotisme. Tidak seperti kehidupan di dunia. Jika bapaknya seorang gubernur, maka anaknya dijadikan bupati dan kerabat-kerabatnya dijadikan camat ataupun paling sedikit kepala jorong kalau di Sumatera Barat ataupun pak lurah kalau di Jawa. Maka ini kebanyakan dari manusia mempunyai sifat nepotisme. Namun permasalahan surga dan neraka, maka Nabi tidak bisa memberikan kemutlakan manusia untuk masuk kepada surga kecuali dengan izin Allah. Maka orang yang dicintai Abu Thalib, dia akan berhel. Yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas, dan dari Abbas disebutkan di saat dalam suatu majlis disebutkan tentang pamannya Abu Thalib, maka Nabi menangis teringat akan kebaikan Abu Thalib. Maka di saat menangis dia berkata, inna ahwana adaban yaumal qiyamah inna di Abi Thalib yudau fi rijlaihi jamratun minan nar yughla minhu dimaghuh yughla minhu dimaghuh. Maka diriwayat dengan lafaz Abi Thalib, riwayat Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi. Maka dikatakan seringan-ringannya ada di api neraka bagi orang-orang yang berebrebel musyrik kafir adalah lumpur pamanku Abu Thalib. Di mana di kakinya disimpan batu jamroh kerikil dari api neraka menggelegak otaknya. Maka inilah dari adab yang akan diberikan oleh Allah kepada pamannya Abu Thalib. Dan begitu pun jika kita rujuk, mungkin Abu Thalib tidak mengetahui Nabi Muhammad itu Nabi. Mungkin. Maka kita jawab, never ever. Allah asyawakal. Bahkan Abu Thalib mengetahui kedudukan Nabi. Dia seorang Nabi. mulai dari kecil. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Kharaja Abu Thalib ila Syam wa kharaja ma'ahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Asy'ah bin Quraisy." Bahwa Abu Thalib pergi ke Syam untuk berbisnis ke Suriah sekarang, dia keluar bersama Nabi dan bersama para masyayikh kibar dari Quraisy. "Falamma asrafu 'ala ar-rahib, habata fahallu bihaluhu." Fahallu bihalahu. "Faharaja ilaihim ar-rahib." Maka di saat mereka melewati dari seorang laki-laki yang mana dia itu rahib dan ahlul kitab yang mengimani akan datangnya Nabi terakhir, maka rahib ini memanggil mereka dan mendatangi mereka. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW hatta ja'a fa'akhadha yadi Rasulullah SAW faqala hadza sayyidul alamin. Hada Rasulullah Rabbil Alamin, yab'atuhullah rahmatan lil alamin. Dikatakan oleh rahib ini di saat melihat Nabi, maka dia mengangkat tangannya kepada kelompok Kufar Quraisy, ini adalah sayidnya seluruh makhluk, dan dia adalah Rasul utusan Rabbil Alamin, pemilik alam semesta ini. Yab'atuhullah rahmatan lil alamin, yang mana Allah mengutus dia menjadi rahmat bagi seluruh makhluk-makhluk Allah. Poin penjelasannya di sini, "Kapalahu asyahun min Quraisy ma'ilmuka." Maka bertanya para masyayikh besar dari Quraisy. Maka masyayikh besar di sini di antaranya adalah Abu Thalib dan yang lainnya, pembesar-pembesar Quraisy. Wallahu alam, tidak disebutkan di sini apakah mungkin Abu Jahal juga ikut, Abu Lahab juga ikut. Yang jelas dari kelompok pembesar masyayikh Quraisy mengetahui hal itu. Maka disebutkan, apa yang menyebabkan kamu mengetahui perkara ini? "Faqala innakum hina asrabtum minal aqabah lam yabqa sajarun wala ajrun illa qarra sajidan wala yasjudan kelimani." Maka kalian tidak menyadari di saat kalian melewati lembah dan melewati bukit, tidaklah bahwa gunung-gunung dan makhluk-makhluk mereka merunduk di saat dilewati oleh Nabi. Dan juga "in aku biqatimi nubuwah as-salami gudrumi katibaihi mislat nufahat." Dan aku telah memeriksa dari badannya, aku melihat ada tanda cap kenabian yang mana ada di belikat, di bawah belikat dari punggung Nabi, yang mana seperti stempel yang merah, seperti merahnya apel. Maka dari hadis ini jelas Abu Thalib dan gembong Quraisy, para masyayikh Quraisy, mengetahui bahwa Nabi akan menjadi seorang rasul dan mempunyai alamat nubuwah, dan dia dari semenjak kecil Allah jauhkan dari penyembahan paganisme dan dijaga lisannya dari kekafiran. Maka dia digelari dengan Amin, orang yang terpercaya di kalangan kelompok Quraisy. Maka di saat setelah mengajak kepada tauhid, mulailah didustakan oleh pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, dan disebut penyihir dan disebut penyair, padahal dia tidak baca dan tulis. Alhasil, akar ini menjadi pendalilan tentang itu, dan akar ini akar yang hasan. Berkata Abu Isa At-Tirmidzi, "Hadza haditsun hasanun gharib la na'rifuhu illa min hadzal wajh." Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syekh kami Mubil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain, di kitab Dalail Nubuwah bab Ikhbar Ahli Kitab bi Nubuwwati sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di bab tentang khabar dari ahli kitab tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan contoh yang kedua, keburukan di dunia seperti Imran Ibn Hattam. Imran Ibn Hattam, dia adalah seorang hadis yang dulunya dari ahli sunnah, yang mana dia berguru tidak tanggung-tanggung kepada sahabiah Aisyah, istri Nabi yang faqih. Maka di dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari butuh kepada periwayatan Imran Ibn Hattam di saat periwayatkan dari Aisyah. Maka Imam Al-Bukhari mengeluarkan di sahihnya dua hadis tentang menggunakan harir ataupun pakaian sutra dan tentang permasalahan solih. Dua hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari periwayatan Imran Ibn Hattab, seorang muhadis yang meriwayatkan dari Aisyah. Dan dari murid-muridnya juga tabi'i yang sangat kuat manhajnya, akidahnya. Seperti Muhammad Ibn Sirin, Yahya Ibn Abi Kathir, dan Qatadah Ibn Abi Amr. Dan yang lainnya. Maka telah dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi di Siyar, Islam Mubala, dan Tarikhul Islam, dan yang lainnya dari para ulama. Siapa itu Imran Ibn Hattab selain dia muhadis? Disebutkan oleh Razdaq, ahli syair, Imran Ibn Hattab min ashari nas. Li'annahu lau arada an yakula mislana laqala walasna naqdir an nakula illa qawlihi. Disebutkan oleh Razdaq, Imran Ibn Hattab adalah penyair besar di zamannya. Di zaman dia hidup. Kenapa dikatakan penyair besar? Karena jika dia ingin mengucapkan ucapan-ucapan, dia akan berkata dengan bahasa Arab yang besar, yang tinggi. Kelas advance. Yang mana kami yang kelas basic tidak bisa menirukannya untuk menjawab dari ucapan-ucapannya. Dan penyebab dia berubah dikarenakan salah memilih teman dan salah memilih guru, dan temannya yang diinginkan the all point di sini adalah istrinya. Maka dari sebab menyimpangnya Imran Ibn Hattab, yang mana dia dulu muhaddis dari ahli sunnah, fasara ru'usil khawari wa syairihim al-balil, akhirnya dia menjadi gembong dari kelompok khawari yang mengkafirkan kaum muslimin dan membunuh Utsman dan membunuh Ali dari kelompok khawari, wa syairuhum al-balil, dan menjadi corong penyair dari kelompok al-khawari. Apa sebabnya? Karena salah memilih istri. Sebabkan salah memilih istri dan dia dalam keadaan mencintai istrinya, maka disebutkan di dalam kutub tarikh seperti Siyar Alam Mubala dan Tarikh Islam dan yang lainnya, diriwayatkan dari Salamah Ibn Al-Qamah dari Ibn Sirin, berkata, Azawaja Imran Kharijiyah wa qala arutuha. Maknanya, aku akan memalingkan dia kepada mazhabnya. Maka Ibn Sirin di sini yang bercerita, yang mana dia murid dari Imran Ibn Hattab, bahwa Imran Ibn Hattab sebab jatuhnya dia kepada kebidahan dan menjadi gembong khawari dari sekarang ISIS yang mengkafirkan kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin dan mencela pemerintah dan mengkudeta dan mendemonstrasi pemerintah karena nikahnya Imran dengan perempuan khawari. Maka di saat dikatakan, kenapa kamu memilih perempuan ini? Tidak ada perempuan yang lainnya? Dikatakan searutuh. Aku akan memalingkan dia dari madhab khawarij kepada ahli sunnah. Maka disebutkan oleh Al-Madani bahwa apa yang dia cita-citakan ternyata gagal. Kenapa? Karena dia tergila-gila kepada istrinya yang madhab al-buruk. Sesungguhnya seorang laki-laki memang asalnya bisa mengajak kepada istrinya kepada kebaikan. Jika laki-laki ini seorang sunni dan dia mempunyai ilmu dan dia bagaikan harimau ataupun singa di rumah. Karena sesuai ucapan Allah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Maka laki-laki itu adalah pemimpin dari perempuan. Namun di sini keadaannya terbalik. Di mana Imran Ibn Hattab disebutkan oleh para ulama dia berwajah buruk. Dari level Arab dia adalah paling buruknya di kalangan orang-orang Arab. Maka dia mendapati putri dari pamannya, anak paman. Yang mulai dari kecil dia melihatnya, maka dia terkesiap dan ingin menikahi anak pamannya yang terkenal dengan kecantikannya. Maka akhirnya dia yang merasa beruntung karena dia berwajah buruk dan istrinya berwajah cantik bagaikan the beauty and the beast. Akhirnya disebutkan oleh para ulama di antaranya Pak Al-Madai, annaha kanat dzata jamalin wa kana daninan, bahwa istrinya sangat cantik dan dia laki-laki yang buruk rupa. Fa'ababathu yawman faqalat ana wa anta fil jannah. Maka dalilkan dari ucapan para ahli tarikh bagaimana Imran bin Affan tidak bisa mengkontrol istrinya kepada ahli sunnah, bahkan dia yang terjerumus kepada kelompok khawarij karena the love is blind. Di mana dia dalam keadaan mabuk cinta kepada istrinya yang cantik dan dirinya buruk. Dan bahkan di beberapa kisah seperti disebutkan Al-Madai ini, justru Imran bin Affan kalah dengan istrinya, di mana istrinya mengatakan ana wa anta fil jannah, wahai Imran, aku dan engkau akan masuk surga. Bagaimana bisa? Karena dua perkara, sabar dan syukur. Karena Allah memberikan kamu aku, perempuan yang cantik, dan kamu bersyukur kepada Allah. Dan aku diberikan oleh Allah suami yang buruk rupa, maka aku bersabar karena Allah menikahimu. Maka antara kesabaran dan kesyukuran ini menyebabkan kita akan bersama di surga. Lihatlah bagaimana ucapan kesombongan dari istri Imran bin Khattab. Maka Imran bin Khattab dalam keadaan mabuk layang, akhirnya dia jatuh tersungkur dari sunnah kepada kelompok Al-Khawarij. Maka akhirnya Imran bin Khattab bukti bahwa dia menjadi gembong Khawarij dan penyair besar dari korong-korong syair Khawarij di saat terbunuh Ali bin Abi Thalib di sunnah. Maka yang membunuh adalah kelompok Khawarij, disampaikan kepada Imran, dan Imran malah membuat syair yang memuji Abdurrahman ibn Muljim pembunuh Ali radhiyallahu anhu. Yang mana maksud dia sebutkan, ya warbatan min kafin ma araja biha illa liyabluga min bil arsy ridwana. Maka wahai tikaman yang diberikan oleh Abdurrahman ibn Muljim kepada Ali yang telah mereka kafirkan, tidaklah menginginkan tikaman ini kecuali liyabluga min bil arsy ridwana, mencari keridhaan Allah yang mempunyai arsy. Bagaimana ucapan orang-orang yang ahli bid'ah, sangat mengerikan sekali, di mana mereka menjadikan kelompok ahli sunnah sebagai kafir. Dan orang yang membunuh ahli sunnah maka dipuji, disebutkan dengan tikaman yang padanya Abdurrahman ibn Muljim mengharap keridhaan Allah yang mempunyai arsy, membunuh Ali radhiyallahu anhu yang merupakan orang terdekat dengan Nabi. Nabi menikahkan dengan anaknya, dan dari segi nasab dia juga sangat dekat, anak dari pamannya yang dia cintai. Maka dikafirkan dan dibunuh. Ini adalah perbuatan yang sangat kejam dan keji. Maka inilah Imran bin Khattab, yang mana dia sunni salafi, bahkan murid dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berubah haluan menjadi kelompok Khawarij karena zalimillah kepada perempuan yang cantik. Maka bagaikan kisah the beauty and the beast antara kedua. Kemudian contoh juga misal yang ketiga dari madarat dunia ini, seperti Abdul Razak bin Muhammad As-Sam'ani, yang mana dia adalah imam besar ahli sunnah. Maka di zamannya Son'a menjadi terang benderang dengan datangnya bintang-bintang kejora dari berbagai ulama dunia datang kepadanya untuk menuntut ilmu hadis dari Abdul Razak bin Muhammad As-Sam'ani. Faqad rahala ila al-Yaman li'ajlihi, dari a'immat dunia, dari imam-imam dunia seperti Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Rahawai dan Ali bin Madini yang digelari dengan Hayatul Wadi, the reptile snake, ular dari padang pasir yang sangat beracun dan ditakuti kelompok ahli bidah. Datang semuanya untuk menuntut ilmu kepada Abdul Razak, bahkan dikatakan la budda min sun'a walau tala safar, maka harus kami sapar ke Sana, ibu kota Yaman, untuk mendapati Abdul Razak bin Hammam As-Sam'ani walau tolak sabar, meskipun jarak tempuh yang sangat jauh. Ini adalah ucapan Arab terdahulu, dan di beberapa kutub tarikh dijadikan kata ini adalah ucapan Imam Ahmad di saat dia datang dari Irak menuju ke Sana. Maka kisah ini betul atau tidaknya, yang jelas ini adalah ucapan orang-orang terdahulu yang menceritakan tentang keadaan Sana. Alhasil telah datang kepadanya para ulama ad-dunya karena ilmu. Namun manusia itu tidak diciptakan sempurna. Allah hanya zat yang maha sempurna. Maka meskipun dia alim dan kuat dari segi ilmu hadis, namun dari segi manhaj akhirnya meleleh juga, meskipun tidak parah. Akhirnya disebutkan oleh Ibn Hibban Al-Ijli dan Ibn Adi, ketika ulama ini menyebutkan di dalam kitab-kitabnya, dia adalah Al-Afid, orang yang Afid banyak hafal hadis, muhadis dan penulis kitab, wa fihi tasayyu', dan ada padanya pemikiran Syiah. Maka kenapa sebabnya? Syekh kami Nukbil telah menyebutkan di dalam muhadarat-muhadaratnya dan menukil dari kitab-kitab ulama terdahulu. Maka dikatakan oleh Syekh kami, qad dakhala 'alaihi syai' min tasayyu' min Ja'far bin Sulaiman al-Dubai. Maka Abdul Razak yang Sunni Salafi mempunyai virus yang lebih jahat dari corona, virus kebidahan dari kebidahan Syiah, maka terbenam di dalam hatinya dari buruknya Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i. Maka siapa Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i? Terujuk kepada kitab Tarajim. Dia adalah Abu Sulaiman Al-Basri. Dia bukan dari ahli Yaman, namun dia datang dari Irak, dari Basrah. Dan fitnati At-Tasayyub dan Rafidah di Basrah ataupun di Irak, Karbala dan terbunuhnya Husain di sana, dan mereka yang membunuh Husain radhiyallahu anhu dan sebagainya. Maka di sanalah tempat Rafidah. Yaman bukan tempat Rafidah dasarnya, namun mereka datang. Di antaranya dari Irak adalah Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i yang mempunyai ilmu hadis, dan dia tinggal di Yaman. Dan disebutkan di kutub tarikh, karena ilmunya dari ilmu hadis, akhirnya ahli Yaman yang mencintai ilmu mengikat dia dengan menikahkan putri-putrinya, sehingga dia duduk di Yaman untuk mengajari ahli Yaman. Dan akhirnya duduklah Ja'far dan duduklah akhirnya Abdul Razak bin Hammam As-Sam'ani belajar di karangan Ja'far bin Sulaiman. Yang mana keadaannya beliau, Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i ini, jauh ilmunya dibanding Abdul Razak, dia hanya saduq hasanul hadith. Namun, dia mempunyai, disifati oleh para ulama, zahid. Dia seorang yang zuhud. Dan juga orang yang ahli ibadah dan akhlak yang mulia. Maka disebutkan, karena ya tasayyah, dulu dia mempunyai pemikiran Syiah, dan Abdul Razak tertipu dengan kebaikan akhlaknya. Maka ya ibadallah, jika para kelompok ahli bid'ah seperti As-Sufiyah, Jamaah Tabligh, yang mana mereka keeping smile dan berkata kepada kita, apa yang bisa kami bantu wahai saudaraku? Maka jika mereka yang salah jalan dari segi manhaj, baik akhlaknya, dan bisa merekrut dari orang-orang yang tadinya dalam kemaksiatan kemudian dibawa kepada kebidahan, yang menjadi poin mereka bisa mengajak hati manusia dengan akhlaknya, maka ahli sunnah lebih berharga. Karena mereka mempunyai Al-Quran dan sunnah-sunnah Muhammad as-salafus saleh, dan di dalamnya banyak dari adab-adab yang mulia dan akhlak-akhlak yang mulia dari Nabi, maka ahli sunnah lebih pantas untuk tidak mempunyai akhlak-akhlak yang buruk, bahkan lebih unggul akhlak-akhlaknya dari kelompok kalau tidak. Maka di sini kesimpulannya, Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i, guru dari Abdul Razak, dia yang membuat di hati Abdul Razak benih-benih Syiah. Sehingga Abdul Razak mempunyai pemikiran tasayyuh dari buruknya yang derajatnya lebih ataupun di bawah dari Abu Razak, namun karena akhlaknya yang mulia sehingga Abu Razak tercipu. Adapun keburukan di hari akhirat, kalau tadi permintaan di dunia dari bad efek orang-orang yang salah mencari buruk di dunia, adapun di hari akhirat maka lebih parah dari itu. Di hari akhirat mereka yang membuat collaboration sesama ahli bid'ah ataupun ahli bid'ah dengan murid-muridnya, mereka memerangi dakwah ahli sunnah seperti kelompok Syiah, bahkan genocide, bahkan mereka membunuh kaum muslimin dari ahli sunnah ataupun dari kelompok Kufar al-Yahud dan Nasara, mereka genocide menghancurkan kaum muslimin seperti di Burma dan juga di Afrika Tengah dan juga di zaman 90-an waktu kita di Senior High School di Bandung. Maka seperti Serbia yang menghancurkan Bosnia dan tidak lekang dari ingatan kita tahun awal 2000-an di Ambon dan juga di Poso, bagaimana kaum muslimin dibantai oleh Salibis. Maka kolaborasi mereka untuk menghancurkan sunnah dan menghancurkan kaum muslimin di dunia dulu, mereka saling mencintai karena tendensi dari dunia, karena kemaslahatan di antara mereka dari dunia. Namun kelak di hari akhirat, di antara mereka, antara guru dengan murid, antara persahabatan mereka yang dulunya bersahabat menghancurkan kaum muslimin dan ahli sunnah, maka kelak di hari kiamat akan saling mencela dan saling berlepas diri dan bahkan saling melaknat dan mendoakan kepada Allah agar diberi adab yang lebih keras. Seperti Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, Al-Aqillah yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Maka orang-orang yang dulu berkolaborasi dalam keburukan, kebid'ahan, kemungkaran, kemaksiatan, dulu mereka di antara mereka saling bekerja sama dalam keburukan, maka akhirnya mereka akan menyesal karena saling menyalahkan. Ba'duhum li ba'din aduun, menjadi musuh di antara mereka. Dikecualikan siapa exception ilal muttaqin. Maka berkata Qatadah ibn Ahmad, dikaulihi ta'ala ala akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin, fasarat kullu kullatin adawah ala ahliha illa khulatil muttaqin. Maka jadilah di hari kiamat kelak orang-orang yang berkolaborasi dalam kemungkaran, kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran, mereka kelak bahkan akan menjadi musuh di antara mereka yang saling mencela dan mendoakan keburukan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka di sini sanadnya dari Qatadah dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dengan sanad yang hasan dari Bisr ibn Mu'adz Al-Aqdi hasanul hadits. Kata Abu Hatim, laisa bihi ba'ts, saduq hasanul hadits. An Yazid wa huwa ibn Zuraih imam, an Sa'id ibn Abi Arubah, dia rawi yang kekoh min akhbati nasi Qatadah, dari Qatadah. Maka sanadnya hasan didadi. Dan pendalilan yang lain, di dalam ayat Al-Quran, kama qala ta'ala fi kitabihil karim, hada fawjun muqattahimu ma'akum la marhaban bihim, innahum salunna. Qalu bal antum la marhaban bikum, antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Maka di saat para malaikat menjebakkan dan melemparkan kelompok-kelompok kufar wal musyrikin dari gembong-gembongnya terlebih dahulu, the prime evil, yang mengajak kepada keburukan dengan ilmu kesesatan mereka dan dengan harta-harta mereka dan dengan dunia-dunia yang ada pada mereka. Maka para gembong-gembong ini dimasukkan. Kemudian akan dimasukkan setelahnya para pembebek, para pengekor, yang mana mereka tidak mempunyai ilmu ataupun tidak mempunyai apa-apa kecuali syahwat, diberikan gelimang dunia dan diputar balikkan fakta sejarah, akhirnya mereka mengikuti subuhat. Maka disebutkan oleh para malaikat kepada gembong-gembong yang ada di dalam api neraka, hadza fawjun muqtahimun ma'akum. Maka di sana murid-murid kalian, pengikut-pengikut kalian, pembebek-pembebek kalian telah ada di pintu-pintu neraka, akan masuk. juga untuk menemani kalian. Apa yang dikatakan oleh para gembong? La marhaban bihim innahum saluna. Tidak ada ahlan wa sahlan wa marhaba. Tidak ada. Tidak ada congratulation. Tidak ada celebration bagi mereka. Selamat datang dan sebagainya. Tapi saluna. Go to the hell. Seperti itu penghinaan. Silahkan mampus di api neraka. Maka mereka orang-orang yang di luar dari para pembebek pun mengetahui keadaan dan apa yang mereka katakan. Oh, bal antum la marhaban bikum. Bahkan kalian para gembong, the prime people, la marhaban bikum. Maka tidak ada kalimat selamat, congratulations, celebration bagi kalian. Kalian kekal di api neraka. Dan disebutkan di sini, antum qaddamtumuhu lana tapi asal qarar. Kalianlah yang menyebabkan kami dulu masuk kepada api neraka. Maka di sini terjadi bagaimana mulai mereka saling bermusuhan antara guru dengan murid, antara pembebek, pengekor dengan gembong-gembong kesesatan. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adaban diqan finnar. Maka mereka pun meminta kepada Allah, para pengekor pembebek yang merasa ditipu di dunia dulu. Mereka mengatakan, ya Allah, wahai Rabb kami. Mereka para gembong yang menyebabkan kami masuk kepada api neraka, maka tambahkanlah azab yang berlipat-lipat dari azab yang ada pada kami di api neraka. Kemudian mereka pun masuk kepada api neraka dan mereka melihat apa-apa yang didoktrinkan oleh gembong-gembong kepada mereka adalah hanya berita hoaks belaka. Dan mereka berpendapat bahwa mereka mengikuti ucapan-ucapan para gembong baik dikarenakan hawa nafsu mereka, dikarenakan diberikan iming-iming dunia, tahta, wanita dan harta, ataupun dikarenakan diputarbalikkan fakta sehingga mereka mengikuti subuhan. Maka mereka mengatakan orang-orang yang masuk api neraka dari kelompok pembebek ini, wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'uduhum min al-ashqar. Atakhadnahum sikhriyan am zaghat anhum al-absar. Maka dari bantah-bantahan di antara mereka di antaranya, mereka berkata, mana orang-orang yang kalian dulu dari kelompok ahli sunnah as-salafiyah yang kalian kelak bahwa mereka dakwahnya radikal, membuat pembunuh diri dan dakwahnya teroris, mana mereka itu katanya penghuni api neraka? Mana aku tidak melihat Ustaz Fulan yang kata kalian dai-dai kelompok dakwahnya terlalu keras mencela kelompok-kelompok dan ulama-ulama dan ustaz-ustaz yang lain. Mana aku tidak mendapati dia di api neraka? Kalau memang mereka itu seperti ucapan kalian, sesat, ajaran yang mengajak kepada radikal, terorisme, dan ekstremisme terlalu keras, maka mereka mana sekarang aku di neraka dan mereka tidak ada di neraka? Maka mereka mengadu kata petang si krian dan sahabat anhumul kutsor. Maka apakah kalian dulu menolong-olong kami, mendoktrin kepada kami bahwa kelompok ahli sunnah, kelompok yang sesat, kelompok yang keras, as-salafiyah mencela ulama-ulama yang secara zalim? Tidak. Kami tidak mendapati mereka dalam keadaan di api neraka kecuali justru kami yang di api neraka anzabat anhumul absor, atau mereka sesat mata. Mereka ada di api neraka tetapi kami tidak melihatnya. Mereka ejek seperti itu gembong-gembong oleh para pembebek, para pengekor. Maka disebutkan oleh Allah, inna dzalika lahaqqun tahasum ahlinna, inna dzalika lahaqqun tahasum ahlinna. Maka itulah kenyataan mereka. Para guru yang mengajari kepada kebidahan akan diselisihi oleh muridnya. Para gembong-gembong kejahatan, the prime people, akan ditangkap dan akan pada saat itu diadukan kepada Allah atas penyesatan mereka kepada diri-diri mereka. Dan banyak ayat yang lain, maka sengaja kami singkat dan cukup kepada ayat di mana Iblis The first crime itu, gembong kejahatan pertama dari silsilah runtunan yang mana dia adalah sumber dari segala sumber kejahatan di dunia ini, maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa dia kelak akan berlepas diri dari para pengekor dan para gembong kejahatan. Dan mereka akan diejek oleh iblis, di mana iblis mengatakan di surat Ibrahim, wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa'akhlaftukum wa ma kana li ya 'alaikum wa ma kana li ya 'alaikum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrifikum wa ma antum bi musrifi inni kafartu bima asraftumuni min qabl inna dhalimina lahum 'adabun alim. Maka di saat dimasukkan gembong-gembong kekufuran dan kesyirikan dan kebidahan dari gembong-gembongnya di api neraka dan pengikut-pengikutnya pun, dan didatangkan Idris, maka Idris akan berkhutbah untuk berlepas diri dari mereka. Waqala syaitan lama kudial amr, maka didatangkan Idris syaitan di saat ditentukan hari pembalasan. Dia berkata kepada pengikut-pengikutnya yang menyayangi aku, innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Maka sesungguhnya Allah telah benar. Barang siapa yang melaksanakan peribadatan tauhid hanya kepada-Nya, maka akan dimasukkan kepada surga. Dan begitu pun kepada kami, kepada Iblis, namun aku menyelisihi perintah Allah tersebut. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Adapun kalian wahai para gembong-gembong kejahatan di muka bumi ini, baik pengabdi syaitan ataupun bukan pengabdi syaitan yang mengikuti kebidahan, karena di dalam hadis qulu umat isatafir ummati la talati wa sabina firqah, semuanya di api neraka kumuhum binar illa wahida. Maka kata Iblis, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Apakah aku, kata Iblis, dulu mengajak kalian dengan paksa untuk menyembah aku dan untuk menjadi pengikutku dan masuk kepada kelompok ahlu bid'ah dan ahlu syirik dan kufur dengan sengaja agar ikut kepadaku dengan ancaman yang keras? Illa anda aku kumpas pajak tunggu, kecuali aku mengajak kalian untuk kufur kepada Allah dan musyrik kepada Allah dan melaksanakan kebid'ahan. Fastajabtum li, dan aku buka dunia kepada kalian dan kalian mengikuti ajakan. Maka kalau begitu apa? Fala talumuni wa lumu anfusakum. Don't you blame to me, but blame to yourself. Maka janganlah kalian menyalahkan aku, tetapi blame to yourself. Kalian salahkan diri-diri kalian. Kenapa kalian belum ikut mengikutiku, mengikuti syaitan, iblis, prime itu? Dikarenakan mengikuti dunia yang iblis berikan, kemasyhuran dan harta, tahta dan wanita yang mudah didapat bagi pengikut-pengikut iblis. Kalau kalumun, kalumu angkusakum, ma'ana bimusrikikum, wa ma'angkum bimusrikikum. Maka pada hari ini, neraka di hadapan kita, ma'ana bimusrikikum, aku tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari api neraka, dan kalian pun Allah tidak bisa menyelamatkan aku dari api neraka, ya Allah. Ini kabar tu bima asrof kumuni pun kabul. Ini barokahnya iblis dari kesyirikan, dari dakwah yang dulu digembar-gemborkan kepada pengikutnya, ternyata dia berlepas diri. Ini kabar tu bima asrof kumuni pun kabul. Maka aku telah berlepas diri dari kesyirikanku yang aku ajarkan kepada kalian. Inna zalimina lahum adzabun alim. Maka bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik, kafir, forever in hell, adab yang pedih dan perih. Maka wahai saudara-saudaraku, kami menasihati dari hati yang paling dalam agar selektif mencari guru-guru. Janganlah kalian belajar kepada guru-guru yang menyebabkan kalian di dunia mendapatkan madarat dan di hari akhirat mendapatkan madarat, sehingga kalian di hari akhirat antara guru dengan murid akan saling mencela dan saling mengadu kepada Allah untuk ditambahkan azab kepadanya. Maka mulai dari sekarang selektif. bagi para pelabur ilmu di zaman new normal ini, agar selektif mencari mana manhaj yang baik itu, memijakkan kaki-kaki kalian dan menyandarkan akal, pikiran dan keyakinan kalian dengan mengikuti agama yang benar kepada guru-guru kalian, maka carilah guru sunnah dan duduk bersama lazamah terus menerus. Dan jangan sekali-kali datang kepada kelompok ahli bid'ah, meskipun dengan alasan, aku hanya belajar bahasa Arab saja. Aku hanya belajar ilmu faraid saja. Aku hanya belajar ilmu hadis saja. Maka ketahuilah bahwa segala ilmu ada pada ahli sunnah. Ilmu hadis ada pada ahli sunnah. Ilmu fikih, akidah as-sahihah, an-naqiyah ada pada ahli sunnah. Mau apa yang diambil dari kelompok ahli bid'ah seperti misalnya jamaah tabligh, oh akhlaknya baik, ahlu sunnah akhlaknya lebih baik, karena mempunyai dalil-dalil yang sahih, ilmu yang mapan, mengikuti Al-Quran dan sunnah dan pemahaman salafus saleh dan sebagainya. Maka ini nasihat kami yang paling dalam untuk saudara-saudaraku agar selektif mencari guru. Wa nabtaqillahu wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.